Mungkin elok juga untuk kita mengingati diri kita tentang beberapa hal dan juga beberapa perkara berkaitan dengan masalah ataupun isu-isu yang berbangkit khususnya dalam mengendalikan akad nikah. Dan kerja qadi ini adalah satu kerja yang mulia kerana telah menghalalkan perkara yang asalnya haram tetapi dihalalkan dengan kalimat Allah. Tastahilluna furujahunna, kamu telah menghalalkan kemaluan mereka dengan nama Allah. Ya. Ini adalah maksudnya kita telah menyelamatkan manusia daripada jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Sebelum nak bincang tentang apa yang kita siapkan, ada semua adalah salinannya. Ana akan sebut 2-3 perkara. Kita kena faham macam mana pernikahan berlaku pada zaman Nabi SAW dulu, sebelum ada ni pendaftaran ni. Dia panggil zawaj urfi, pernikahan secara uruf dahulu. Dulu apabila satu orang, apabila satu orang nak menikah dengan satu perempuan ataupun satu perempuan nak terima seorang lelaki sebagai suami, dia perlu ada syarat-syarat rukun-rukun nikah tu. Ada pasangan lelaki, lagi isteri, lagi ada apa? Wali, lagi dua orang saksi, lagi akad lah kan, ijab kabul. Ada yang tu sah lah perkahwinan. Bila satu orang mari ke rumah satu orang, bapak dia tengok budak lelaki ni bagus, dia tanya, maukah menikah dengan anak saya? Dia tak boleh. Dia kata, aku nikahkan kau dengan anak aku. Ada dua orang saksi, ada ijab dan kabul, sah tak? Lelaki ni kata, saya terima. Sah tak? Sah. Ada pegawai pendaftar tak? Tak ada. Siapa yang nak tahu dia nikah? Di situ dah datangnya peranan dua orang saksi. Itulah asalnya perkahwinan berlaku demikian. Kalau kita baca dalam hadis-hadis, termasuk hadis cerita wahibah nafsaha lin nabi, wanita yang memberikan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia offer diri dia, Nabi tak terima untuk kahwin dengan dia. Satu orang minta, Nabi kahwin lam tu juga. Zawajtukaha, dalam sebahagian riwayat malaktukaha, ada perbincangan para fuqaha tentang perkataan ini, tentang masalah sirah. Masa aku nikahkan dia, dia terima. Masa tu bahkan dia tak ada orang nak kahwin, Nabi suruh pergi cari, ada apa? Ada cincin, pergi ambil nikah. Tapi apabila dunia berkembang, manusia ni susah, saksi nanti tak ada. Apa bukti dia kahwin? Nak pergi buat urusan di mahkamah. Macam mana pula nak buat tuntutan harta? Macam mana nak sabitkan dia tak bertanggungjawab pada isteri dan anak dia? Susah benda ni, setakat pakai dua orang saksi ni. Kalau mati dua saksi ni, siapa dia pula? Tiba-tiba lelaki ni kata, tu bukan bini saya. Kalut. Tu bukan anak saya. Kalut. Jadi macam mana untuk mengurus takbir hal ini? Maka diwujudkanlah pendaftaran rasmi. Mendaftar secara rasmi itulah siasah syar'iah. Walaupun pada asalnya nikah itu sah sekalipun tanpa kehadiran qadi, jika rukun-rukun nikah itu dipenuhi. Apabila rukun-rukun nikah dipenuhi, qadi tak ada pun sah. Kita pi rumah satu orang, pak dia ke, abang dia ke, ada wali, kenan kat kita. Dia kata, nikah lah dengan adik saya. Bila? Lah ni kata. Zaman dah kata. Saksi nah, ni dua kawan kita boleh jadi saksi. Dia angkat nikah. Adik dia pun setuju. Sah tak nikah tu? Kalau main depan qadhi, dia kena kata sah ke tak? Sah. Dia tak boleh kata tak sah sebab tak daftar dengan saya. Dah sah. Cumanya dia telah menyalahi titah perintah ulul amri yang menyuruh supaya hal ini diatur berdasarkan kepada aturan pentadbiran. Kerana aturan pentadbiran itu penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'ata wala ta'ah. Satu orang individu muslim mesti dengar dan taat selagi mana tidak dititah pada benda yang maksiat, yakni dengar dan taat pada pemerintah. Jika dititah dalam perkara yang maksiat, maka tidak ada dengar dan taat. Perintah pemerintah supaya didaftarkan perkahwinan dengan pendaftar, ada maslahah atau tidak? Ada. Maslahah siapa? Maslahah kedua-dua pihak. Maslahah isteri, maslahah anak-anak, maslahah suami itu sendiri, dan memudahkan aturan-peraturan dan urus takbir kenegaraan. Maka dengan itu kita kena beza. Tujuan saya cerita tu apa? Walaupun dah faham, tapi tujuannya supaya kita dapat membezakan antara peraturan-peraturan dan hukum hakam asal yang menentukan sah ataupun tidaknya perkahwinan. So jangan kita ada sah kita tak sah, kita kata sah tapi langgar peraturan, kena bayar denda. Betul lah. Dan sumber. Okey, saya nak sebut beberapa hal yang ada di dalam teks ni supaya kita dapat bersama. Saya nak ambil had nombor 6 tu dulu. Had lain tu bersemuka dengan pendaftar. Tulis ni tak apa urusan pendaftar. Saya nak ambil ada kaitan dengan hukum syarak ni, iaitu tentang lafaz ijab dan kabul. Adakah? Dah no. Saya dia tak ada bagi kertas je ni nah. Lafaz ijab dan kabul. Ijab dan kabul, yakni kabul tu apa? Tu kita panggil makbul kan. Terima. Okey, saya baca satu-satu supaya nak bagi kita bincang hal ni. Jarak masa antara ijab dan kabul tidak ditentukan. Cukup sekadar difahami bahawa lafaz kabul yang dibuat adalah dalam satu majlis yang sama. Okey. Dia ada perbincangan dalam hal ni. Yang pertama dia panggil ittihadul majlis. Mesti berada di dalam satu majlis. Satu majlis ni apa? Ni lah. Satu majlis ni apa? Maksudnya bila dia kata aku nikahkan kau dengan anak perempuanku Fatimah, tiba-tiba dia keluar daripada majlis tu pi tempat lain nak jumpa di kedai nak borak abang, saya terima hak tadi ni. Jadi tak satu majlis lah, dua majlis tak boleh. Kerana apa? Pasal apa masalah satu majlis dua majlis ni? Sebab dia tak mau adanya kekeliruan. Sebab dia tak mau ada orang boleh deny nafi. Sebenarnya saya bukan terima nikah itu. Tu yang kata terima kat kedai tu. Saya terima cerita lain tu, dah lama dah tu. Dia tak mau ada pihak yang nafi. Pasal ini benda-benda yang kena bertanggungjawab, hang kena mengaku. Cerita dia macam ni, ijab kabul. Orang tu kena mengaku bahawasanya dia menikah dengan perempuan ni. Dan perempuan ni isteri dia. Apa saja benda yang boleh menyebabkan berlakunya ruang penafian atau kekeliruan tentang hal itu, hendaklah dijadikan ditetapkan atau dibincang oleh para fuqaha supaya tak dijadikan akad itu diterima. Zaman Nabi cerita macam ni tak ada lah, tapi hanya ada hadis-hadis. Tak ada kata Nabi angkat di sini lepas tu 2-3 hari dia terima, tak ada. Okey. Ini benda yang dimaksudkan. So kita kena faham dalam apa maksud satu majlis tu, maksudnya bukan tang ni, lepas tu pergi tempat lain pula, cerita lain. Perkara yang kedua, yang ni kadang-kadang Tok Imam, Tok Qadi kadang-kadang salah faham, dia perlis ni ingat dak lah kot zaman sekarang ni. Had 6.2 tu ditulis, tidak disyaratkan kabul perlu dilafaz dalam satu nafas. Ini perbincangan para ulama tentang adamul fasl bainal ijabi wal qabul. Tidak ada fasal, pemutus antara ijab dan qabul. Selain sebahagian orang bila dia baca benda ni, dia tak faham, dia ingat tak ada putus itu macam ni. Aku nikahkan dikau Fatimah binti Muhammad dengan mas kahwin 300 ringgit, aku terima. Sebelum tamat tu masuk, dia salah faham. Bukan ada macam tu. Ni bukan qiraat semayang saktah ke tak saktah, wakaf tak boleh wakaf. Ini akad. Akad ialah persetujuan. Persetujuan ni, akad ni, orang Melayu ni kadang-kadang dia salah. Tok-tok kita qadi-qadi tak salah lah. Orang Melayu kadang-kadang dia tak faham. Dia kata angkat, bukan angkat. Angkat tu bab lain. Akad. Akad, akad. Akad tu ikatan, dia nak ikat. Tu fil uqad. Akad lah tu. Kan? Jadi apa yang disebut ialah tentang boleh tak adanya al-fasl yasir, pemisah yang sedikit. Dia akad ni, kita jual beli ada akad. Jual beli tak apalah, dalam mazhab Syafi'i kena ada akad. Dalam mazhab lain cukup dengan apa? Syarat yang menunjukkan berlakunya persetujuan jual beli. Tapi sewa umpamanya, kita pergi bayar, ni duit sewa. Okey, tangkatlah tu. Ada tak apa? Yang maksud dia terima lah tu. Untuk membezakan antara duit sewa dengan duit kita sedekah kat dia. Supaya pembeza. Itu akad, akad. Akad ni benda yang membabitkan tarafan, tarafain, dua pihak. Kena ada akad lah. Nak jadikan dia ni isteri kawan ni, kawan ni ada suami dia. Jadi fuqaha kata tak bolehlah ada satu fasal, ada satu pemutus yang putusan itu menyebabkan lama-lama jadi boleh dijadikan hujah bahawasanya dia ni terima ke tak terima. Itu maksud dia. Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku. Dan kalau satu orang tu dia ada anak perempuan seorang ya. Atau anak perempuan dia, anak perempuanku Fatimah. Tak apalah. Tak payahlah. Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku Fatimah binti Abu Bakar. Memanglah ada anak perempuan hang nama Abu Bakar, tapi bin dia lah. Kalau dah anak perempuanku Fatimah binti Muhammad, dia nama Abu Bakar, ha tu pelik lah. Kan? Tak, anak perempuan siapa lah kan anak perempuan, dia bin dia lah. Tu pun satu hal juga. Tu ikut teks sampai kita tak faham tujuan. Anak perempuan dia, tambah kalau anak perempuan dia seorang tu, yang tu je lah anak perempuan dia. Anak perempuan, kalau dia syarat anak perempuan dia pun ya. Dan kita fiqah kata zawwajtuka ibnati, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku tanpa sebut nama pun. Melainkan lah dia ada tiga orang anak perempuan, keliru yang mana satu, kena sebutlah nama. Karena dia hendaklah wanita itu tertentu, muayyana. Tertentu ni isteri dia, bukan anak perempuan aku. Yang tu saja maksud dia. Lepas dia kata, kau tu dengar, dia pun ambil handphone dulu main. Hei, abang, lama tak jumpa. Duduk sat. Saya terima nikah. Yang tu tak boleh lah. Yang tu ada fasl. Ada pemutus. Ada apa, pemisah. Ataupun lepas pada tu dia duduk dulu, pergi duduk tengok. Lepas orang angkat nikah dia bangkit, duduk tang tu jugalah, duduk tengok gambar ni elok, siapa gantung. Lepas tu mai jawab, tu ada fasal, ada fasal. Tapi kalau sing dia dia dengar habis aku nikahkan kau dengan anak perempuanku. Kata anak perempuan ada tiga. Seorang nama apa? Hamidah, Kasidah, apa? Jalandah apa? Jadi dia pun dengan anak perempuanku Hamidah. Dia tengok Ustaz. Oh, saya terima lah nikah dia. Sah lah. Tak payahlah kita habang. Saya habis saja masuk. Ha, ini bukan marhaban. Ini salah faham fiqah. Saya pun tak tahu main mana benda ni. Di dalam kitab-kitab mazhab memang dia ada sebut. Tapi hatta dalam mazhab Syafi'i, dia kata al-faslul yasir. Terpisahnya sedikit tidak mengapa. Dan dia tak pernah kata satu nafas, satu nafas. Tak pernah kata. Main mana satu nafas ni pun heran. Orang suruh baca Fatihah satu nafas pun tahu kan. Yang nak satu nafas pasal apa? Saya terima nikahnya anak perempuan cik. Mas kahwin, dia tengok. Sah. Maksudnya zahir padanya persetujuan yang tak boleh dinafikan. Itu maksud dia. Tujuan dia nak tunjukkan bukan benda ni. Bukan qiraat apa nama warash hafaz, bukan. Dia ini ialah fuqaha yang bincangkan bagaimana nak mengelakkan daripada satu orang melafazkan dengan satu lafaz qabul yang mana akhirnya dia boleh nafi, kata dia tak terima. Ataupun kita boleh ada keraguan dia terima ke tak. Yang tu saja. Jadi kalau kita sebagai qadi jelas pada kita dia terima. Saya terima nikahnya. Betul. Saya terima, ulang balik, saya terima nikahnya. Ah, tak apa, tak apa, kita buat balik, kita buat balik. Buat apa nak buat balik? Ni bukan baca Fatihah waladdol, napas tak patah balik. Ini nak, bukan. Dia lafaz ijab kabul. Yang ni nak kena kadang-kadang mungkinlah dah faham dah qadi-qadi ni, tapi saya ni kadang-kadang kita baca kitab fiqah yang mana dia tu tulis kesimpulan saja. Lalu kita ambil tanpa kita faham syarah dia tu. Fuqaha ada bincang hatta dalam semua mazhab masalah apa nama al-fasl. Bahkan mereka sebut la tashtaritul fawriyah. Tidak disyaratkan dengan segera menjawab. Tak disyaratkan. Cuma dalam Syafi'i, dalam Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i, dia kata la yatul, jangan panjang sangatlah. Aku nikahkan kau. Lepas tu kita ni, aku nikahkan di kau Ahmad binti Marwan. Dah di Ahmad bin Marwan. Aku nikahkan kau, dah kau tu anta tu dialah Ahmad bin Marwan. Kalau dia kata aku nikahkan di kau pun sah, tak payah sebut nama dia. Kalau aku nikahkan di kau, hak duduk depan kita, hak tu keliru lah. Mata duduk tengok kat lain, di kau mana? Itu sajalah. Tapi kalau dah pegang tangan umpamanya, dah duduk di depan kita, cakap depan dia, orang pun semua dia tu yang nikah, kau tu lah. Tak sebut bit nama dia pun. Dalam kitab fiqah semua contoh-contoh, dia tak sebut nama kat zawajtuka apa? Apa ibnati kada atau binti kada. Aku menikahkan anak kau dengan sekian-sekian, bikada wa kada, dengan sekian-sekian mahar. Jadi aku nikahkan di kau. Tak apalah, aku nikahkan di kau, dia duduk depan kita. Dia pun terkejut. Tak keluar. Saya terima nikahnya seperti yang disebut. Sah. Dia kata nanti-nanti, lain-lain. Saya habis saja, terus masuk. Minum ayam dulu, jangan lebih batuk. Kacau kalau kita tak faham macam tu. Ha? Kacau kalau kita tak faham tu. Bukan, jadi kita jadi tak faham tujuan akad tu. Kita tak faham kalam fuqaha dalam masalah ni. Ya? Saya tahu tuan-tuan ustaz tak buat benda ni, tapi saya cerita lah pasal yang tengok ni seluruh orang Malaysia ni. Ha? Bahkan para fuqaha, ini yang saya salah sebut. Para fuqaha sebut, hari itu saya sebut tuan-tuan juga kan, di dalam Sahih Al-Bukhari bab Al-Imam Al-Bukhari dia buat satu bab, dia kata bab idza qala al-khatibu lil wali zawwijni fulana, bab apabila yang meminang kata kepada wali, kahwinkanlah aku dengan si fulana. Faqala, kemudian wali itu kata, qad zawwajtuka bi kadha wa kadha, jazun nikah, jazan nikah. Dia kata, kemudian dia kata, wali itu kata, aku nikahkan engkau dengan sekian dan sekian mahar, jazan nikah, maka harus nikah itu sah nikah. Siapa kata ni? Bab dalam Sahih Bukhari. Wa illam yaqul, kata Imam Bukhari, sekalipun dia tak yaqul, kata apa nama dia tak kata li zauj, dia tak kata kepada itu raditu au qabilt. Kalau satu orang tu dia kata, bab qala khatib, nikahkan aku dengan anak perempuan kau, dia kata aku nikahkan kau dengan anak perempuan kau, dia kata sah nikah. Sekalipun dia tak kata balik, aku terima. Pasal kira hak awal itulah, kabul dia. Dia dah terima. Kata Bukhari, maksudnya kalau dia kata, nikahkanlah aku dengan anak perempuan kau, pakcik nikahkanlah saya dengan anak perempuan pakcik, saya nikahkan dia dengan awak, sah, kata Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, satu bab dia buat, sah dalam bab itu. Ini yang dibincangkan. Cumanya dalam mazhab Syafi'i, saya sebut semua mazhab dah. Semua mazhab kata kalau kau tu kata, satu orang kata zawwajtuka ibnati, aku nikahkan engkau dengan anakku, anak perempuanku. Satu orang kata qabalt, aku ni terima. Dari semua mazhab sah, kecuali mazhab Syafi'i. Dia kata kena tambah qabal tu nikah, aku terima nikahnya. Dia kata perkataan nikah tu kena masukkan, bahawa yang diterima tu nikah. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Tapi dia tak pernah, tak ada semua mazhab kata aku terima nikahnya Fatimah binti Marwan dengan mas kahwin sebanyak 7,400 seperti yang dinyatakan tunai. Tak ada. Tak ada fuqaha yang suruh macam tu. Kalau yang tak aku nikmah nikahnya seperti yang disebutkan, sah tak? Sah. Tak payahlah kita membebankan budak. Habang budak lelaki tu dia memang ketang dah, kan? Sagi baru dia lepas ketang, kan? Tambah sebahagian kita tradisi, bukan kata salah, dah lah nikah kena duduk atas bantai baldu pula, kan? Kecil-kecil mak habak duduk atas bantai bisui, hari tu nak kena duduk ketak lah. Duduk atas tu kita pula pihak habak kata kena ulang balik, tak payahlah, kita lah kata saya nikahkan engkau, kalau pak dia ajak ke pak dia, saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya, kalau anak perempuan ada lebih kena habak nama, anak perempuan saya Fatimah dengan mas kahwin RM1,000, saya terima nikahnya seperti yang disebutkan, habislah. Kalau dia terkedu sekejap, masa saya terima pun sah. Jadi saya, tujuan saya bagi tahu ni, mungkin dah buat dah, tapi kedepan-kedepan ni kita jangan bagi susah lah benda ni, supaya kita benda halal. Cuma kalau kita pergi negeri orang putih tu, Arab pun sama, qabal tu aku terima, qabal tu nikah, aku terima nikahnya, kan? Kalau orang putih, I do. Saya terima. Okey. Tu dalam Mughni Muhtaj mazhab Syafi'i, dia kata dia nak ndak perkataan nikah. Dalam mazhab Hanbali, dia kata tak perlu perkataan nikah untuk yang jawab tu. Hak nak kahwin tu kena kata nikah lah. Hak yang nak jawab tu, saya terima. Terima tu nak terima apa lagi? Takkan nak terima ayam kopi pula. Pasal dalam duk tengah akad. Dalam mazhab Hanbali, dalam Al-Mughni, dia kata tak perlu, cukup qabal tu. Dalam mazhab Malik demikian, dalam mazhab Abu Hanifah juga demikian. Okey. Tidak disyaratkan berjabat tangan semasa akad dilakukan. Begitu juga menggoyangkan tangan ketika berjabat tangan. Setengah tu ada enggak? Saya goyang saja, jawab. Tak payahlah. Kalau orang tu nak jabat juga, boleh, dia kata. Namun jika ada yang memilih untuk berjabat tangan kerana menunjukkan persetujuan dan bai'ah, dibolehkan. Jangan tak kira kan tak boleh, tak kira jabat tangan pula. Kita kata boleh, tapi tak syarat. Kalau dia duduk situ, kita pegang mikrofon macam ni, semua dengar, aku nikahkan engkau, Fatimah binti Marwan, misalnya kita tolong jadi qadhi lah orang tu, kan? Dengan mas kahwin, RM5,000. Saya terima nikahnya. Dia tak jabat tangan pun tak apa. Kalau di dalam majlis-majlis di luar negara, kadang-kadang nak apa, pengantin duduk tang tu, dia duduk sini, ya, orang tengok keliling. Nah, jauh macam ni lah, tapi dia pun ada mikrofon satu, kita pun ada mikrofon satu, kita cakap, dia jawab. Sah, tak payah dia mesti duduk bersila di depan kita, duduk di atas, kita duduk atas kerusi pun boleh. Kita kadang-kadang mengaji di segi teori ni, macam okey kita mengaji menikah ni, nikah cerai ni, melawak-melawak pun jadi. Kita kata, tapi bila main menikah sungguh, sungguh pun duk kira tak jadi lagi. Tu yang heran tu. Dah orang dah bersungguh, dah duk kita duk kira tak jadi. Kita boleh pergi tanya pula kawan sebelah, macam mana? Main 2-3 orang, ulang, dia ragging pun tu. Alhamdulillah dia perlih, harap tak ada lah benda tu. Tapi tengok kadang-kadang. Okey. Saksi akad nikah hendaklah dari kalangan mereka yang faham tentang akad nikah dan faham syarat ijab dan kabul. Kan? Maksudnya dia faham pasal Melayu lah. Kalau dia tu mai, kawan dia tu Mak Saleh nak jadi saksi, dia kata kawan baik dia, kita kena akad nikah dalam bahasa orang putih lah. Kalau tidak, saksi tak faham. Mai seorang Mak Saleh, seorang hak Melayu pula tak faham orang putih, kacau kan. So kena cari saksi yang faham, ataupun saksi diterjemahkan kepada dia. Kalau orang duduk sebelah dia tu diterjemahkan, dia faham, maka boleh untuk dia jadi saksi. Dia kena faham apa kan. Okey. Tidak disuruh mengulangi akad melainkan jelas berlaku kesalahan atau kesilapan. Jelas berlaku kesalahan, maksudnya aku nikahkan dikau kan, aku jadikan hampa bersama, tak boleh lah kan. Ataupun fuqaha bincang malaktukaha, macam-macam boleh ke, yang ramai menterjemahkan mesti lafaz dengan nikah ataupun zawaj, aku nikahkan. Alhamdulillah dalam bahasa Melayu ni nikah-nikah lah kan, melainkan dalam satu bahasa dan bahasa lain yang mana memang bermaksud nikah. Kalau tak ada, aku jadikan kamu bersama, dia tak boleh. Dia boleh macam-macam maksud tu. Maka sebab itu dia kata mesti stick dengan lafaz yang jelas, ungkapan yang memberi makna nikah. Dan tak perlu disuruh ulang. Kadang-kadang kita dah angkat dah, kita pula yang angkat tu pergi tanya orang macam lain. Macam mana? Tak payah tanya lah, kita dah tahu, kita qadhi. Hak kawan nak sebelah tu, ulang bila sekali lagi, elok. Nak ulang buat apa? Dah dia kata aku terima nikahnya. Nya tu, dalam mengaji kitab lama, nya tu balik ia pada si isteri. Macam tu lah kan. Dhamir balik kepada apa? Macam tu lah, aku terima nikahnya. Dia kata tak boleh, tak cukup. Itu yang tak kena. Yang kadang-kadang, alhamdulillah sekarang ni orang dah berkembang, orang dah... Yang masalah yang kita dok praktis tu dalam kitab fiqh tak ada sampai macam tu. Yang begitu punya panjang tu. Mana-mana masa awal tu dulu kot, ada siapa start, dia suruh senapan dulu. Kalau kita ingat bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdullah Badawi, dia kahwin dengan isteri dia sekarang lah kan. Wartawan boleh tanya, berapa kali lafaz Datuk Seri? Pasal menunjukkan, alhamdulillah satu kali lafaz, dia kata kan. Menunjukkan duk biasa bagi 2-3 kali lah. Ini benda tak kena, dan kadang-kadang lebih dalam bentuk memalukan pengantin tu. Okey. penolong pendaftar haruslah memudahkan urusan akad nikah dan hendaklah menjaga maruah pengantin. Majlis akad bukanlah medan untuk menguji dan menemu duga pengantin dengan memberikan soalan berkaitan hukum hakam agama. Ha, ini satu lagi perbuatan memaikkan orang. Ah, ha, baca Fatihah dulu. Dia buat ujian kelas kafar pula. Kawan tu mungkin boleh baca, tapi main dengan baca depan orang ni, dia ketak habis. Kalau suruh penuh pendaftar tu sebagian baca Fatihah pun dia ketak. Kan? Sekitar pula panggil dia, cuba baca pula. Kami nak dengar amal-amal ustaz-ustaz ni. Ha, dia pun ketak. Macam itulah orang lain. Kita suruh, ha, mengucap dulu. Seolah-olah kita ragu hak pengantin ni Islam ke tak? Ni semua benda-benda yang tak patut dilakukan. Ha, mengucap dulu. Ha, ulang balik, rukun nikah ada berapa? Masa tu ada yang buat macam tu. Jadi malulah dia kepada masa tu, mungkin dia pun ingat hak patut mengulang rukun nikah juru nikah lah dia yang nak kena tahu hukum, dia yang nak daftar. Patut dia kadang-kadang kata, cuba ustaz ulang dulu, saya nak check. Ha, kacau kita. Jadi tak boleh lah. Saya tak, di perlis ni tak buat lah, tapi saya cerita di tempat lain sebab dia pun buat macam tu. Jadi masa tu lah termalu, boleh kawan tu patut. Masa tu lah kita perbetul lah tajwid, oh, tak boleh walau dhalin tu, tak cukup harakat tu. Oh, hak belakang tu saya bang, ui, sampai nak nikah pun patihah tak lepas lagi, hak komen tu pun bukan lepas sangat pun kan. Amboi. Saya ingat kita jangan dah lah, ha? Benda-benda macam tu mudah kan, benda ni bukan medan nak malukan orang. Okay. Penolong pendaftar tidak perlu meminta pengantin beristighfar dan mengucap dua kalimah syahadah di khalayak ramai, malah wajib meyakini bahawa jika pengantin itu seorang Muslim, maka dia adalah seorang Muslim. Tidak perlu merui akidahnya, juga tidak disuruh untuk memohon ampun untuk ditunjukkan pada orang ramai. Sebab itu kita tanya, apa siapa nak suruh saya, kalau ni saya tanya, ah, cuba istighfar dulu tiga kali. Saya tanya, apa siapa nak suruh dia istighfar? Takut dia buat dosa. Ustaz ada dosa? Cuba ustaz istighfar sama. Pasal apa dia nak kena istighfar depan orang? Dia istighfar dia dengan Tuhan lah. Ini ada orang suruh pengantin istighfar depan orang, lepas tu mengucap dua kalimah syahadah. Saya dulu saya tanya, pasal apa dia kena mengucap lah, nah, ustaz ragu dia Islam kah? Kalau ustaz kata dia kafir, saya nak suruh dia mengucap. Dia kafir ke apa? Taklah dia kafir, habis nak mengucap. Ya, nak pastikan Islam. Jadi ustaz tahu apa pasti ni? Pengantin ni Islam ni? Oh, kacau ni. Saya kadang-kadang, semua kita lah, manusia ni, bila dia ada satu ruang, di sini tak ada lah, setengah orang, bila dia ada satu ruang yang dia berkuasa pada orang lain, dia gunakan ruang tu untuk macam bully. Pasal dia tahu orang tu tak ada, tak ada ruang tu. Okey. Sirah lafaz ijab boleh dilakukan seperti berikut. Nama pengantin kan, kalau perlu lah, kalau dah ramai situ kot orang keliru, ha, Muhammad, ha, cukup lah. Kalau Marwan, ha, kalau dia, ha, dia duduk depan kita, kalau kita nak sebut nama, aku nikahkan kamu dengan anak perempuan dia. Okey, dengan pengantin perempuan. Kalau kita nikahkan Marwan, saya nikahkan kamu dengan Fatimah binti Abu Bakar. Okey. Dengan mas kahwin 3,000. Kita pun janganlah buat stres sangat, ingat. Dengarlah saya kata ni, satgi kata terima. Ha, kalau dah nak, saya nikahkan kamu dengan Fatimah binti Abu Bakar dengan mas kahwin 3,000. Jadi relax macam tu. Dengar ni, bismillahirrahmanirrahim. Sedia ni. Ui, macam benda nak satu, dia pun duk tunggu. Bukan benda sampai macam tu. Nabi orang bangun zawaj tu, aku nikahkan di kau, bangunlah wahir ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengan dia. Nabi nikah, dia duduk situ, Nabi ucap nikah, dia duduk tunggu. So bagi dia duduk, ha, okey. Okey, dia pun Itu kalau wali sendiri, aku nikahkan kamu dengan nama sekian, dengan mas kahwin. Nama tu anak, kalau anak perempuan dia ada banyak, 3-4 orang anak perempuan dia, disebutlah aku nikah. Takut dia ada ingat nak nikah dengan Fatimah, dia bagi kepada kasidah, tak boleh lah kan. Lepas-lepas kahwin, itulah dia kena dengar betul-betul. Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku. Dia ada ingat nikah dengan kakak. Main-main bagi adik hak gemuk. Dia kata, saya bukan nikah dengan anak. Ni pun anak perempuan saya juga. Saya sebut anak perempuan kan. Hak mana-mana saya pilih, dia tak boleh lah. Sebab tu dia kena tertentu. Melainkan dia tidak ada anak perempuan, melainkan seorang tu sahaja. Ha, maka tak ada lah lagi kekeliruan. Maka dia kena sebutlah anak perempuan dia yang mana. Ha. Dan dia kena tu, saya kata, Rafah yang... Saya dulu mengajak, saya di universiti dulu mengajak munakahat. Fiqh munakahat, fiqh perkahwinan ni. Ramailah. Bak kelas kahwinan ni, mengajak ni ramai. Hak tak ambil periksa pun main juga. Hak tak ambil periksa. Duduk penuh ni, sampai atas-atas ni. Macam dengan ceramah politik tu. Pasal bab menikah ni ramai orang juga lah kan, ramai dengar kan. Saya suruh buat, kata mesti akad tu dia kena faham. Kalau orang Kelantan nikah, aku nikah kamu ni, dia tak faham orang utara. Aku, saya tak nikah dengan murni pakcik lah. Muni tu muni. Okey. Wakil wali, aku nikahkan, dia boleh sebut, aku nikahkan dikau, aku nikahkan dikau dengan nama perempuan yang telah mewakil walikan kepada aku dengan mas kahwin sekian-sekian. Dengan mas kahwin sekian-sekian. Okey. Kalau orang heran pasal apa, ni nikah mana wali dia? Wali dia telah wakil wali pada dia. Cuma satgi saya nak pergi satu bab. Kalau sekiranya dia memang wali hakim, bila dia wali hakim, kita tak ni pun putus akad tu. Ijab dengan fasal, ijab kabul. Okey. Kalau kita jadi wali hakim, kita buat kena mat, katalah wali hakim ni pertama mungkin dia ni mu'alaf, mungkin dia tak ada bapa dia apa, adil, enggan kan. Mungkin juga bukan bapa dia enggan, mungkin ada masalah lain, tak tahu bapa. Semua keadaan ni kita jangan buat bagi jadi bercempur, kita jangan buat bagi jadi mana-mana pihak malu. Mudah saja, aku nikahkan kau, maruk kalau dia ada, aku nikahkan di kau dengan Fatimah binti Muhammad, mas kahwin sekian, tak usah duk bagi panjang. Dengan berwali, sebagai wali hakim ni, lepas tu bagi kau ini berwali hakim, ikhlas pula kerana memandangkan beliau merupakan anak yang tak sah tarah. Oh, kacau bahaja macam ni. Ini buka aib orang, Allah buka aib dia satu hari ni. Saya ada kes satu orang daripada Sabah, cerita saya. Sabah, Sabah. Depa ni buat majlis perkahwinan hebat lah. Tapi depa ni, pasal kita polis ada lain sikit lah masalah anak kurang 6 bulan ni. Depa masa nak kahwin tu semua gembira, tiba-tiba kadi itu ambil istihar. Memandangkan pengantin perempuan ni anak tak sah tarah, maka kita akan hali wali hakim. Mak dia kata kat saya, hantar saya bagaikan pitam hari itu. Segala majlis perkahwinan semuanya jadi hambar. Benda yang tak dibangkitkan selama ni. Inilah jika kita buat dengan memalukan orang lain. Dosa besar memalukan orang. Apa salahnya? Abang saya nikahkan je lah. Tak payah duk timbul lah tepi-tepi tu. Pasal apa orang dia, pasal apa pok dia tak ada lah. Ustaz orang tanya, dah ada lah urusan pak tu. Tak payah ada urai lah. Itu urusan kita. Dia wali hakim, wali hakim lah. Bukan kena habang kat orang ramai. Aku nikahkan nikah pasal apa? Nikah orang pun tahu kita tu, kita tu apa pendaftar. Kalau orang tak tahu pun sah, sebab kita memang wakil pendaftar ni, bukan kuasa kita. Kita ni mengambil kuasa yang diberikan oleh ulul amri, iaitu raja pemerintah. Apa yang tuan-tuan nikah tu bukan kerana tuan-tuan punya tubuh tu kata saya nikah, saya punya tubuh tu telah mengesahkan dia kalau jadi wali hakim. Tubuh yang mengesahkan ialah tubuh wali ulul amri, iaitu raja pemerintah. Raja pemerintah telah memberikan peruntukan itu untuk mewakilkan diri dia supaya mengawinkan di atas kuasa wali hakim. Hakim tu bukan kita. Hakim tu bukan Tok Hakim Agama. Hakim tu siapa? Setengah orang tak tahu tu, wali hakim ingat Hakim Agama. Hakim tu maksud apa? Pemerintah. Sultan, wali sultan. Okey. Itu wali hakim aku nikahkan di kau. Nama perempuan dengan mas kahwin habis tunai. Tengok yang nombor berapa tu di situ. Tengok ada wali sendiri, wali-wali, wakil wali. Wakil wali ni hak ni aku nikahkan di kau dengan dengan anak perempuan yang telah berwakil wali ke aku. Misalnya kita pak dia tolong wakil pada kita. Pak dia ada, dia wakil kat kita, tolong nikah anak aku. Dia ada surat wakil semua, kita nikah, kita sebutlah wakil wali. Sebab orang tahu hang nikah siapa, hang dia bukan anak hang, hang bukan hang Tok Qadi. Oh, dia tepak dia wakil kat aku. Ha? Okey. Wakil wali hakim, hak macam mana saya sebut tadi. Yang ni wali hakim ni saya harap tuan-tuan dapat beri perhatian supaya jangan nikahkan bila wali hakim tak timbulkan benda-benda sampingan. Sirah kabul boleh dilakukan salah satu berikut. Saya terima nikahnya. Nama perempuan dengan mas kahwin tunai. Seperti dia boleh buat. Atau aku terima nikahnya nama perempuan, atau saya terima nikahnya seperti yang disebutkan. Tiga-tiga ni boleh. Jadi habaq kat pengantin tu mana-mana yang dia nak pilih. Oh, dia kata saya ni bab mengapai cukup syok. Ha, tak apalah. Dia nak bubuh semua tu pun tak apa. Tapi saya jenis ketak zat. Ha, kalau ketak ni habaq saya terima nikahnya seperti yang disebutkan. Jadi ada tiga situ. Kan satu kan saya terima nikahnya dengan perempuan, nama perempuan dengan mas kahwin tersebut. Tak kata. Hak tadi apa? Ini semua kita semua yang ni dibincangkan dalam mesyuarat jatang kuasa fatwa. Dengan mas kahwin tersebut, yang tu disebut dengan mas. Okey. Ini harap clear kot noh, jelas benda ni. Kalau ada apa-apa nanti mungkin kita akan boleh buka sesi bincang. Khutbah nikah. Okey. Khutbah nikah yang digunakan, okey, khutbah nikah sebelum ke selepas? Ha? Sebelum. Karena Nabi dia khutbah nikah dia Nabi telah memasukkan khutbah hajah dalam termasuk dalam khutbah Jumaat. Dan juga termasuk dalam khutbah nikah. Ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kemudian kita janganlah terlalu panjang sangat kan. Walaupun asalnya dia macam dia di kalangan para fuqaha ada menyatakan bahawasanya ini seolah-olah macam meminanglah. Muqaddimah dia tu. Orang Melayu pantun apa kan. Jadi dia sebut tu. Kemudian lepas dia bagi khutbah apa semua tu tentang nikah, kelebihan nikah, dan kemudian dia nyatakan hasrat dia, kemudian kami menerima, dia kata mengalukan, bapak dia alukan, lepas tu akad nikah. Macam tu lah lebih kurang asalnya. Tapi oleh kerana kita dah tak ada yang tu, kita buatlah sunnah khutbah nikah ni, lafaz bacalah juga bagi siapa yang yang kita disuruh bacalah. Dalam konteks ni mungkin biasanya duk bagi siapa baca? Qadi baca ke? Baca ataupun ada ada siapa-siapa yang kadang-kadang kita bagi baca. Bagi baca. Tak apalah siapa-siapa. Asalnya dia ada tradisi dari sini, tapi sunnah tu adalah peringatan kepada mereka. dalam teks khutbah kita ni, kita buat tiga khutbah hak pelih ni, kita buat yang kemudian khusus bagi perkahwinan umum, perkahwinan saudara baru dan perkahwinan poligami. Okey, ta'liq. Amalan ta'liq tidak diamalkan di negeri pelih. Maksudnya lepas dia kahwin, saya tahu kalau kita kahwin di negeri lain, lepas itu terus dia suruh kita ta'liq. Kalau tak ta'liq, dia tak mahu sign. Kita tak ada ta'liq. Tapi namun bagi isteri yang ingin menuntut ta'liq, hendaklah membuat persetujuan daripada pasangannya, iaitu suami yang mengisi borang yang ditentukan oleh bahagian pentadbiran undang-undang syariah, jaib. Kedua-dua pasangan hendaklah faham dan setuju dengan implikasi ta'liq yang dibuat. Misalnya, ta'liq ni sebenarnya boleh. Isteri tu kata, saya boleh menikah dengan awak, tapi dengan syarat, kalau awak menikah lagi satu, saya, berarti awak, saya diceraikan. Berarti saya tercerai. Ha? Suami dia, ni nak cerita ta'liq. Ta'liq ni dia kita alak, kita gantung. Berlaku sesuatu, benda ke depan. Kalau dia tak semesti ta'liq nikah, dalam kahwin pun sama juga kan. Kalau awak balik ke rumah awak, mak awak petang ni jatuh satu talak. Ta'liq kan tu. Kita kaitkan kan. Kadang-kadang ta'liq dengan perbuatan. Boleh juga ta'liq dengan keadaan yang bukan pilihan. Masuk je satu Ramadan, jatuh satu talak. Boleh. Ta'liq lah, jatuh, masuk je tu jatuh. Jadi ini ta'liq dengan perbuatan. Dalam negeri lain, jika sekiranya saya telah memukul isteri saya, mengadu isteri saya kepada qadi dan apa semua kan, maka jatuhlah satu talak kan. Maka sekiranya saya meninggalkan isteri saya selama berapa bulan? 3 bulan, maka mengadu isteri saya kepada apa? Qadi, maka jatuh. Macam tu lah kan. Dia perlih yang tak ada benda tu. Tapi isteri ni dia kata, saya tak mau kahwin dengan awak. Takut awak kahwin lain. Cara-cara ni macam nak tambah pula ni. Macam contohnya. Dia kata, tak. Saya janji lah. Janji pun tak boleh pakai lelaki ni. Kata. Kalau nak kahwin boleh, mesti buat ta'liq. Ta'liq. Kalau dia nak buat macam tu, dia kena pi pada siapa? Dia kena pi kepada bahagian ni. Dia tulis ya, kalaulah sekiranya saya berkahwin dengan mana-mana perempuan, maka jatuhlah satu talak. Dia pergi bersetuju. Ta'liq ni tak boleh satu pihak. Dia kena ke suami. Talak tak apa. Ta'liq ni di pihak suami tak apa, pasal kuasa dia. Tapi dia tak boleh isteri tuntut, suami tak setuju. Suami tak lafaz, tak boleh. Dia kata, kalau awak kahwin lagi satu, jatuh satu talak. Tak boleh. Selagi suami tidak lafaz. Jadi suami lafaz. Dia pun kalau awak nak kahwin, lepas angkat nikah, dia lafaz. Kalau dia lafaz sebelum angkat nikah, sah tak? Ha? Dia kata, ta'liq dulu. Tak sah. Sebab dia belum jadi lagi sah. Suami dan dia belum lagi ada kuasa mentalak tu, tak ada di tangan dia. Dia tak boleh. Lepas dia angkat nikah, dia kata macam mana yang dijanjikan, kena baca ta'liq. Suami pun baca. Jika sekiranya, contohlah, sekali ada isteri perempuan tengok pergi buat syarat tu pula kan. Silap pula saya buat contoh tu. Buat contoh lain lah. Sekali habislah peluang kita nak nikah lagi. Buat contoh apa? Ha? Ketum. Jika sekiranya awak ambil lagi ayam ketum, jatuh lagi satu talak. Jatuh. Dia pun syarat itu, suami dia pun, saya okey. Jika sekiranya saya meminum air ketum pada bila-bila masa, sama ada dilihat atau tidak dilihat oleh isteri saya, maka jatuhlah satu talak. Suami dia sebut. maka bila saja suami dia minum, jatuhlah satu talak. Macam mana kalau dia tak habaq, dia minum menyorok? Jatuh tak? Jatuh. Dia dengan Tuhan, dia tahu dah jatuh talak satu. Sebenarnya hukum hakam syarak ni, hukum hakam mahkamah ni, bukan semua yang bukan semua betul di sudut penghukuman. Hukum yang betul ni ada di sisi Tuhan. Ada orang kalau berzina, main orang, tiga orang saksi, dua orang saksi tak cukup, tapi dia memang berzina. Mahkamah kata tak zina pasal tak cukup saksi, tapi di sisi Tuhan berzina. Zina. Yalah, dia taubatlah di sisi Tuhan, tak ada apalah, Allah Taala Maha menerima taubat. Tapi artinya di mahkamah mungkin hukum satu benda. Sebab tu Nabi kata innakum takhtasimuna ilayya fala'alla yakunu ba'dukum alhana bihujjati min ba'd fa'aqta'u lahu nahwa ma asma' faman qata'tu lahu min akhihi shay'an fala ta'khudhu fala ya'khudhu fa innama qata'tu lahu qita'atan minan nar. Kamu bawa kes kepada aku, sebahagian kamu mungkin lebih fasih daripada sebahagian yang lain, lalu aku putuskan kepadanya berdasarkan apa yang aku dengar. Itu Nabi. Siapa yang aku putuskan sesuatu yang bukan haknya, jangan dia ambil, kerana aku putuskan kepadanya potongan daripada api neraka. Itu macam orang jadi lawyer kan, dekat kita orang tu saya sebut lawyer-lawyer ni, okey ni memang salah lah, tapi cara teknikal kita boleh bagi menang. Termasuklah kes paraid, kes apa, kes harta pusaka, pergi mahkamah menang ke dia? Dia ambil lawyer pandai, dia rasa menang, dapat. Tapi dia ambil potongan daripada pinaka, walaupun yang putuskan itu mahkamah syariah. Kalau kita tahu sebenarnya kita salah, tapi kita guna satu teknik menyebabkan kita menang, tetap berdosa di sisi Tuhan. Hatta kalau Nabi potong, kalau Nabi putuskan pun, Nabi kata hanya itu potongan daripada api neraka. Kenapa Nabi tak hang salah? Nabi Allah Ta'ala boleh bagi wahyu, tapi tak berlaku hal seperti itu. Kerana apa? Kerana kalau Nabi buat macam tu, tak ada siapa boleh jadi hakim lah, qadhi. Nabi duduk di kerusi mahkamah, baginda putuskan berdasarkan kaedah penghujahan. Kalau Nabi duduk macam ni, saya tahu awak salah, wahyu bagi tahu. Kita semua tak boleh jadi qadhi, kita tak dapat wahyu. Hatta Nabi kata, kalau aku putuskan salah pun, jangan ambil. Jadi kita qadhi ni jangan duduk takutlah. Apabila kita tengok kaedah je betul, kita putuskan betul. Walaupun mungkin dia tipu, dia ni dah talak dah bini dia, tapi dia main tak ada bukti kat kita, dan tak ada apa, dan tak talak lah. Oh, kita duduk takutlah besok. Itu bukan urusan kita. Hatta Nabi pun putuskan berdasarkan hujah. Okey. Ini satu, dan kemudian saya nak baca satu lagi, kemudian saya akan buka pada sisi perbincangan kita, iaitu hukum kahwin lari atau luar negara ni. Yang ni saya ada tak? Tuan-tuan? Tak ada. Ada ada. Tapi saya nak baca sikit kerana ada sebelum tu yang saya sebut. Kita, saya tak bawa teks ni, tapi kita ada bincang tentang kes. Ada satu soalan yang tanya pada fatwa berhubung dengan orang. Satu orang tu, ibu dia, wanita ni dikatakan telah dirogol. Kemudian dia mengandung lah, dia ada anak lah. Anak ni tak tahulah anak tu hasil rogol ke anak suami dia. Dia rogol, dia bersuami, dia rogol. Semasa hayat suami dia, suami dia tak pernah deny kata ni bukan anak dia. Bila suami tak deny, sabit nasab. Nabi kata al-waladu lil firash, anak berdasarkan suami yang firash, empunya katil tu lah. Anak berdasarkan nikah lah. Sebab tu Nabi tak kira bila orang yang menikah tu, dia lah bapak. Mainlah kalau dia tu putih melepak pun, anak dia hitam legam pun, kalau tu lah suami dia, suami dia, anak tu suami tu lah. Melainkan suami tu nafi. Sebab tu ada dalam hadis, laki yang tanya pasal apa orang lain, dia kata Nabi tanya, ada lah kau tengok unta, yang anak dia lain warna. Nabi tanya. Nabi kata kalau macam itulah, ini mungkin mai daripada tok dia ke apa. Nabi nak elakkan benda ni. Eh, pasal apa anak aku? Aku putih melepak dia ni, gelap sikit ni. Ha, Nabi kata mungkin tok dia. Mungkin tok wan dia, kok belah mak dia. Supaya tak mau timbul benda ni bagi banyak. Melainkan kalau satu orang itu dia sendiri nafikan ini bukan anak saya. Kalau dia nafikan ini bukan anak dia, dia nak kena banyak ada upah proses. Salah satu dia nak kena buat li'an, menuduh isterinya berzina. Kau tak boleh, mahal nombor dua bukan anak saya, mahal nombor tiga ya, mahal kacau buat macam tu. Jadi nafkah tak boleh bagi. Tak boleh suami buat begitu. Jadi dia ni hantar surat mari, tanya pada kita tentang satu keadaan mak mereka yang dulu pernah kena rogol dan kemudian ada anak. Pak dia tak pernah nafi. Bila pak dia tak pernah nafi, kemudian pak dia mati, abang-abang hak mai kemudian ni pula yang nak nafikan, kata tu bukan adik dia bah. Sedangkan ayah mereka tidak pernah menafikan. Jadi dia tanya kita, sebab apa abang-abang ni tak mau jadi wali? Pasal dia kata tu bukan adik dah, tu bukan hasil daripada anak. Okey, dia kata tu anak yang tak sah. Kawan yang tanya ni nak buat macam mana? Dia kata kalau dia nak jadi wali hakim, semua orang, kita kata pertama, satu orang tak boleh mudah-mudah pergi tuduh menafikan nasab. Abang dia langsung tak ada hak untuk menafikan nasab adik dia, yang mana pak dia sendiri tak nafikan. Hang siapa? Hang anak dia saja. Tuan punya diri tak pernah kata ni bukan anak saya. Kalau dia kata setakat persembahan tak boleh, dia kena pergi ke mahkamah kata bukan anak dia. Kedua, kalau dia depa tak mau, kita ni pergi jadi qadi. Tak payahlah bagi. Aku nikahkan kau, sebut nama tu. Aku ni dah pak dia pun mati, tak apa. Aku nikahkan di kau dengan orang sekian. Tak payah duk timbul. Ni sebab ada anak ni tak sah ni. Tak payah timbul. Sebab tu kita kata dalam fatwa kita, jangan sama sekali timbulkan apa-apa yang boleh membangkitkan keaiban pengantin. Okey. Saya nak sebut ni sikit pasal untuk makluman ya, setelah kita huraikan masalah akad nikah tadi, tentang fatwa hukum kahwin lari atau kahwin luar negara. Ni fatwa yang kita baru keluarkan. Perkahwinan yang berlaku ke atas satu-satu pasangan di luar negara melibatkan beberapa kategori, iaitu pasangan yang berada di luar negara dan menghadapi kesukaran yang besar untuk mendapatkan keizinan wali yang asal sehingga mereka menggunakan wali hakim. Perkahwinan seperti ini adalah sah. Yang ni dia duduk jauh, nak balik pun susah, wali hakim pun susah nak dapat. Wali yang asal susah nak dapat. Maka dia kahwin dengan wali tempat. Dia duduk macam di Sweden, nak balik susah. Misalnya contohnya lah, peruntukan pun macam tak ada, nak kena menikah. Jadi susah dia nikah, no issue. Ataupun dia duduk mana-mana, atau dia dah nak menikah, nak patah balik satu belanja lagi, yang dia nikah dengan wali hakim. Pasangan yang sengaja keluar daripada negara yang sepatutnya mereka berkahwin. Yang ni tak, dia boleh menikah di Malaysia, sengaja pergi kahwin luar negara. Ini ada pasal Hanu memang pergi sana bukan kerana nak menikah, pergi kerana urusan lain. Lepas pada tu nak menikah, susah je, maka dia dalam kategori yang lain. Untuk kategori yang kedua, yang mana sengaja lari pergi nak menikah ni, satu, mengelakkan diri daripada birokrasi pentadbiran perkahwinan setempat. Pasal apa tak pergi nikah di Thailand tu? Buat Thailand lah senang kan? Sebab payah sangatlah nak menikah ni. Bukan nak menikah nombor dua, pasangan yang nombor dua ni, isteri nombor dua, pak isteri nombor dua setuju, isteri nombor dua pun setuju, tapi isteri pertama kalau tahu bentara guru lah kan. Jadi dia pun tak berani. Bila dia tak berani, dia takut sagi daftar-daftar nikah bagi tahu tu kata perang, dia pergi menikah dulu. Dia pergi ke Thailand untuk menikah. Syarat dia cukup. Ha? Sekejap kita akan baca. Okey. Berhubung dengan sebab pertama, jika satu-satu pasangan keluar negara bersama wali atau setelah mendapat keizinan wali, perkahwinan itu sah tanpa ragu. Jika bakal isteri seorang janda memadai dengan mendapat persetujuan wali, jika saudara baru boleh menggunakan wali hakim. Maksudnya dia pergi sana dengan satu perempuan, perempuan ni bawa mualaf, bapak dia bukan, dia pergi sana, dia kahwin di Thailand, dia tak bawa wali lah, dia pakai wali, tak ada masalah. Ataupun dia pergi dengan pak perempuan tu sendiri, tak ada masalah. Ataupun dia pergi dengan bawa keizinan dan surat bapak perempuan tu atau wali perempuan tu, tidak ada masalah, sah tanpa ada perbincangan. Cumanya dia kata habis tu dah tak habang kat isteri pertama macam mana, ha, yang tu dia uruskan lah. Mungkin boleh berlaku ketidakadilan, tapi mungkin juga ada orang kahwin misiar. Maksudnya dia kahwin yang nombor dua, nombor dua kata abang saya ni halalkan lah, abang balik sebulan dua, empat hari pun tak apa, kan? Misalnya lah, tu peluang keemasan lah, kan? Kan? Dari segi syarak kena adil. Tapi fuqaha bincang, jika dia tanazul hak, tanazul hak dia, dia tarik hak dia, ha? Seperti Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi, yang bagi hari dia kepada Aisyah radhiyallahu anha, boleh ke tak? Fuqaha bincang. Semua fuqaha, kebanyakan fuqaha kata sah. Walaupun beberapa fuqaha, ha, seperti Syekh Muhammad Saleh Ibn Usaimin Tawakuf, sebahagian mereka, ha, berapa pandangan, ha, ni apa nama, pemikir Anwar Jundi dan semua, mereka rasa tak patut kahwinan ni nanti. Tapi jika perempuan tu sendiri yang setuju, kita pun ada juga hak-hak isteri yang kita tak ni, kan. Kita tak balik 3 hari, duit lupa tinggal, isteri beli ikan 4 hari pakai duit dia, balik-balik dia tak, kita tak claim balik. Sebenarnya siapa wajib beli lauk, ha, beli makanan? Suami. Kalau isteri kata abang saya beli ikan pakai duit saya sendiri RM200 3 hari, wajib bayar balik. Tapi kalau isteri buat diam je, saya tak bayar, tak bayar untuk akhirat, itu cerita panjang lah, kan. Tapi kalau isteri dia, dia kadang-kadang kita tak, kita isteri tak apalah, maafkanlah, tak apalah, kata lebih kurang kira. Artinya isteri nafkah kita, kita tak tunaikan tu. Artinya ada juga macam orang kahwin, duduk budak-budak kita kahwin, isteri kita duduk di asrama, asrama pak dia yang bayar, ha, ni budak-budak, kan. Lepas tu kahwin pergi balik asrama, asrama pak dia bayar, kita tak bayar, kita duduk ngaji juga, duduk asrama kita. Artinya kita tak tunaikan hak nafkah, dia pula tak tuntut. Macam mana kalau kahwin isteri dua, isteri dua tu tak tuntut, tak apa, dia kata hak bahagi sama banyak, saya tak tuntut. Saya pun dah umur dekat 35 lah, bab. Kalau pun duduk seorang, ya, ada juga suami duduk main tengok, kerja pun besar, kan, banyak sibuk jadi doktor ke apa, balik sebulan 4 hari pun okey, kan. PKL ya mai ya lah, cik, bagi jalan tu, kan. Yang ni dia pergi misiar, lalu dia tak boleh, dia tak, saya bukan apa, isteri saya kalau tahu habis lah, dia goreng saya lagi, buat buat bawang goreng. Dia tak buat apa nak bagi tahu kat dia, tak bagi tahu macam mana, tak usah bagi tahu lah, bukan nak kena bahagi. Hari mai bertugas di KL, mai kat saya, eh, kalau menikah kat Malaysia pakai tahu ya dah, tapi menikah di Thailand, ah, tu akal dah tu, ha. Tim nikah di Thailand macam mana, pak kata macam mana, pak saya setuju. Macam pak kata ada, abang saya, abang saya setuju. Pi dengan abang dia sekali, kenuri kali di Thailand tu, kan. Sah tak menikah dia, apa? Sah. Kok mana pun sah. Cuma urusannya, ha? Bahkan, bahkan, kalau dia menikah dengan perempuan itu, di dalam rumah mereka, dua orang saksi, tak berdaftar, sah tak? Sah tak? Sah. Cuma tak berdaftar, kena denda, kan? Sah. Cuma melanggar ulil amri, ya? Tapi sah, sah. Tak apalah pak, dia kata, tak usah duduk abang lah, mai aku pergi menikah, menikah. Takut duk buat benda tak elok. Sah tak? Sah. Itu saya nak bagi faham konsep tu. Tapi bila dia pergi kahwin di Thailand untuk pendaftaran, sah lah. Itu keadaan yang, keadaan yang kedua, melarikan diri daripada wali. Wali duk ada. Pasal apa? Tak mahu, pak tak setuju. Tak usah duk menikah lah dengan dia tu, aku tak setuju. Jadi dia pun tak ada jalan, dia lari pergi ke Thailand. Ha, kita fatwa kita hati-hati benda ni. Berlaku pada anak orang boleh berlaku pada anak kita. Kan? Anak perempuan kita bela elok-elok sampai main 25 tahun nak menikah lari pergi Thailand. Apa perasaan bapa? Okey, kita kata berhubung dengan sebab kedua, jika wanita itu seorang anak dara dan walinya pula enggan mewalikan perkahwinan, yakni adl, wali adl, tanpa sebarang sebab yang munasabah, perkahwinan ini juga adalah sah dengan syarat dia dapat membuktikan keengganan wali itu untuk mewalikan perkahwinannya. Dia dapat bukti. Buktinya dia bagi pada sana atau buktinya dia bagi pada kita. Jika tidak, perkahwinan dikira sebagai fasid dan hendaklah mengulangi semula akad perkahwinan itu dengan keizinan wali. Kalau pak dia kata tak, saya benarkan. Saya tak tahu ni sampai siapa habis menikah ni. Ataupun tak, memang saya tak benarkan. Ada sebab. Ni, laki dia ni, mak dadah, anak saya, saya didik elok-elok. Dia buktikan tak sekufu. Dia ada hak untuk menghalang. Sekiranya, okay, jadi fasid. Sekiranya mempunyai zuriat dalam tempoh tersebut, nasab dikira sabit. Tapi kalau dia pergi menikah lah, dia balik-balik mai, pak dia tak setuju. Pak dia bawa kes ke mahkamah. Qadi kata pisah. Tapi mengandung lah perempuan ni. Eh. Anak kira bin itu tak apa. Tapi nikah pisah. Sebab wali dapat buktikan kebenaran di pihak dia. Pisah dia atas kuasa mahkamah. Tapi biasanya wali ni mungkinlah dia tak mahu nak elak. Dia antirah je lah, kan? Jika wali membantah perkahwinan kerana pasangan secara jelas tidak sekufu dan dipersetujui oleh pihak berkuasa agama, maka perkahwinan itu terbubar. Berhubung dengan perkahwinan yang berlaku sebelum itu, ni sebelum ni, katalah hak kahwin sebelum ni yang tak ada detail eh. Tak ada detail maksudnya tak ada lagi fatwa ni mai. Pak dia macam mana dah, dia dah kahwin dah, pak dia tu bukan tak setuju sangat tapi dah kahwin dah. Berhubung dengan perkahwinan yang berlaku sebelum ini yang telah diyakini oleh satu-satu pasangan sebagai sah, dia pun dah 20 tahun dah duk ingat perkahwinan yang sah, tak timbul isu, pak dia pun dah meninggal dah, Allah memaafkan apa yang lepas. Akad nikah tidak perlu diulangi manakala nasab anak-anak mereka dikira sabit. Jawatankuasa fatwa menasihatkan pihak berkuasa agama negeri supaya memudahkan urusan perkahwinan dengan mengelakkan kerenah birokrasi yang membebankan. Okey, saya buka pada sesi perbincangan. Ada ruang lagi ke? Mana penganjur dah? Ada habis dah masa? Ha? Okey, saya kendalikan terus nah. Ada, kalau ada siapa-siapa nak nak bincang balik ke ataupun nak bagi pandangan balas ke ataupun apa, saya jemput lah. Sila, Zat. Ya, ya. Oi. Sorry, saya tak nampak tabah. Ya, sila. Saya nak sebut cara yang ajar kaitan bahasa halafat, seperti apa dia kata, memanglah dalam bahasa Arab dia kata, kas kita tidak, kita buat kita boleh tidak. Ya. Melayu kita ni dia perlu kepada semua pemahaman. Sebab tu kadang-kadang kita sebut nikah, bukan nikah. Bahasa tu kalau kita nikah tu dia bunyi kong, akak, dia bunyi akak. Jadi akak tu yang jadi ulayah tu. Saya arwah ayah saya sebagai seorang guru, selalu lah dia punya ulayah. Jadi bila akak, mestilah kena ada ulayah. Dia sebut bahawa dasar ada bahawa Ya Muhammad, bahawa aku nikahkan akan nikah dan aku kahwinkan akan nikah akan siano-siano dan telah berwakil wali oleh bapak yang akan laku nikahkan dia. Jadi panjang yang bunyi tu. Tak perlulah. Faham. Ya. Ya. Saya nak cerita, tak apa, terima kasih. Ha. Tujuan akad ni ialah lafaz yang mana, sirah yang mana dapat dipahami tujuan. Kalau sirah ni dengan bahawasanya ada lagi jadi panjang, budak-budak muda lagi tak faham kadang-kadang. So bukan tu zawwajtuka, aku nikahkan engkau. Tak ada orang faham aku nikah ni maksud apa nak. Suruh pergi berkelah ke apa, tak ada dah. Clear cut, itulah maksudnya. Maka sah, aku nikahkan engkau dengan Fatimah. ataupun dengan anakku, anak perempuanku. Tentulah anakku Arab ni binti lain, tapi tentulah nikahkan kau dengan anakku. Tak boleh, dia kata kena anak perempuanku pasal takut ada anak lelaki. Mana boleh orang nikahkan dengan anak lelaki? Itu cerita apa nama Ahmad Albab yang pergi Pinang tu kan, sahibul kastam tu kan. Jadi aku nikahkan kau dengan anakku ataupun anak perempuan aku dengan mas kahwin RM5,000. Jadi faham, tak ada dua kepahaman. Dia yang tak mau tu dalam fiqh tu, kawan ni boleh faham benda lain. Itu saja. Pasal walaupun bahasa Melayu, bahasa apa, tapi dia tak boleh. Kawan tu faham benda lain. Dia bukan nas Quran yang menyebabkan kita nak kena bubuh dengan ba'a ni, kena jangan terkurang dia punya. Tak. Dia kira main bahasa orang putih, cara orang putih. Tapi dia mesti perkataan, sebab tu melainkan, sebab itu fuqaha kata perkataannya ialah nikah kan, ataupun zawaj. Pasal itu saja, kerana takut ada perkataan aku jadikan kamu pasangan. Pasangan ni macam boleh jadi pasangan bola sepak, boleh jadi pasangan regu menyanyi. So, dia ada iltibas, dia ada kredit. Tapi aku nikahkan di kau, tak ada dah makna dalam bahasa Melayu. Maka itu maksud dia. Ha? Terima kasih. Ada tadi ustaz kita? Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang dari lafaz pengantin lelaki dilafazkan aku terimanya nikah. Bukan aku terima nikahnya, tapi dia dilafaz aku terimanya nikah. Adakah kita boleh terima? Sebabkannya itu lipat daripada lipat ya. Yang kedua tentang lepas talib dan mesti ada bagi contoh tadi. Sekiranya contohlah sekiranya isteri kata kalau suami dia makan minum lantun dan sebagainya pun, jadi suami mesti menerima. Jadi adakah kalau suami kata saya bersetuju dengan talib yang diucapkan oleh isterinya tadi, maksudnya dia tak katalah kalau aku nak minum tak betul sekian maka jatuhlah talak, tapi dia terima apa yang isteri dia kata tadi. Okey, ya, okay. Faham pak. Yang kedua, mungkin yang kita mungkin lagi sikitlah daripada rajuk perbincangan kita pada hari ini tentang seorang lelaki yang ingin menjadi pasangan. Maksudnya ada seorang perempuan yang sudah mengandung, lepas itu bapanya cari orang yang satu berkahwin dengan anaknya. Jadi adakah anak yang dikandungnya tadi, mungkin kita katalah kalau anaknya itu baru, anak yang dikandung tadi baru usianya 3 bulan kan? Jadi lelaki tadi berkahwin dengan perempuan tadi dalam usia anak tadi yang dikandung tadi 3 bulan. Adakah dengan dia tidak menafikan anak yang dikandung oleh isterinya itu sebagai anak orang lain, adakah dari segi nasab, dari segi pusat dan sebagainya masih macam biasa lah. Ya, okay. Okay. Yang pertama, aku terimanya nikah. Ni bahasa Arab kan? Nya tu balik apa? Kan? Apa yang kita faham? Bahasa ni dia simple je. Dia ni fannul khitab ni dalam bahasa Arab. Apa yang kita faham? Aku terimanya nikah. Aku terimanya sebagai nikah ke? Ataupun ada benda kita boleh faham benda lain. Aku terimanya nikah ni maknanya bukan dia terima. Ada boleh faham lain? Maksudnya aku terima nikahnya tu maksudnya aku terima nikah. Sebenarnya kalau dia kata aku terima je pada 3 mazhab sah. Aku terimanya. Terimanya terima apa yang dia lafazkan tadi lah. sah. Nikah tu seolah-olah badal. Badal lah masa Arab sebab mengaji badal kan. Masa dalam badal lah seolah apa itulah maksudnya. Nya tu maksudnya apa? Nikah tu lah. Kalau tanya saya, sah. Tu maksud dia. Melainkan kita boleh faham nya nikah ni lain maksud. Ha, tak ada lah masa Melayu faham benda tu. Ha, okay. Okay, ta'liq. Dia kata, kalau sekiranya abang minum ketum, abang hendaklah ceraikan saya. Yalah, suami dia kata. Jadi cerai tak? Tak jadi. Ha? Kerana dia kena lafaz talak. Kerana itu kadang-kadang bukan dia ni. Yalah, maksud seolah-olah bersetuju untuk masa depan. Ada kerana ada sebab apa tak jadi? Sebab kerana kemungkinan lain tu ada. Kemungkinan lain. Tetap saya bukan setuju. Yalah tu, yalah. Ataupun, yalah. Nak tenangkan dia, ya. Jadi, sebab tu talak tu kena je. Sebab tu dia kata ada kinayah, ada lafaz sarih dan lafaz kinayah. Jadi lafaz kinayah ni kena tahu apa maksud dia. Ha, so jadi kalau dia nak buat ta'liq begitu tak jelas dan benda mustakbal. Ha, dia nak kata aku jika sekiranya aku minum ketum engkau satu talak. Dia kena jelas. Ha. Kemudian kes Pak Sanggup. Ha, ini cerita macam cerita apa nama Ibnu Zama'ah dalam hadis tu juga. Kita macam ni. Kalau satu orang tu dah kahwin dan dia mengaku tu anak dia, kita kira sah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Zahirnya dia bapa. Zahirnya. Apa yang tak zahir pada kita, kita tak masuk campur. Benda ni banyak dalam hidup. Zahir dia suami. Orang kata dia tu memang suami tu, tapi duk keluar dengan tidur macam-macam lelaki lah. Zahirnya anak tu suami dia kata anak dia. Whatever dia dengan Tuhan. Kita yang mentadbir pentadbiran ni, kita terima yang zahir. Bila dah kahwin cukup benda tu, kita kira dia adalah. Tak payah kita pergi selidik. Kerana manusia ni kalau diminta untuk tatabur, kalau lah kata esok kita kena pastikan anak-anak ni betul tak nasab dengan ambil DNA, saya ingat kacau. Tak apalah kita ni bandar negeri yang bukan bandar ni mungkin, tapi negeri-negeri yang bandar tu yang macam-macam tu habis bercempera. Sebab tu Nabi bila orang datang bawa cerita yang ni anak dia lain daripada pak dia, Nabi kaitkan untuk wan dia tu supaya hal-hal seperti ini tak berbangkit. Melainkan dia deny. Dia kata sebenarnya bukan anak saya yang ni. Saya Pak Sanggup hari tu ni. Yang ni bukan anak saya. Ha, itu dia kena buat. Dia hanya yang boleh menafikan nasab bapa yang menjadi suami kepada si isteri. Kita tak payah tolong nafi nasab orang. Hatta kita tengok pelik pun, kita jangan masuk campur hal ni. Kerana yang ada tanggungjawab, bila satu orang kata tu anak saya, dialah yang akan tanggung nafkah, dialah akan dipersalahkan oleh mahkamah, dialah yang berhak dituntut. Kalau ada masalah, biarlah dia yang nafi. Kita yang tak ada kaitan ni buat apa nak nafi? Ini dia punya kaedah di dalam masalah nasab ni. Ada lagi soalan? Ya, saya. Cuba tak mikrofon ni tak ni boleh tak? Oh, ada satu lagi. Tahu. Ya, saya tahu. Yeah. sebab lagu pertahanan. Maksudnya kalau dia dinasihkan dengan dia lain, maksudnya siapa yang nak ikat tu lebih baik. Tapi di balik ni, ini lah satu kainnya. Yang mana nak menerangkan hari sebab apabila saya mendengar apa yang lagu dijelaskan, walaupun kita nak masukkan hari sebab sekiranya suami saya mengikuti dan salah, saya takut nanti dia menuntut pada seksi 571 iaitu perceraian dengan mahkamah. Kamu sama ada masuk bagi saya cadangan kerana ini nak dibuat kita ambil kalau boleh pihak kita bosan menjanjikan yang kan ambil di sebuah polis bagi mengeluarkan dia boleh seksi 572 itu supaya pihak pasangan ini tidak berlaku pelanggaran cerai dengan mahkamah. Kalau kita buat lagi itu sebenarnya nak lihat. Terima kasih. Dia dalam satu proses, maknanya ada jatuh kuasa di JAIB yang dia sedang buat merangka hal ini. Kerana asalnya kalau pun dari segi syarak, dia sah bila dia kahwin tanpa perlu dia ta'liq, kan? Ta'liq itu asalnya dulu bahagian nikah kahwin ni, Perlis ni macam ni, dia cerita dia copy paste daripada neri-neri lain masuk yang sama daripada JAKIM. Kemudian kita semak balik kerana kes ta'liq ni pertama dia perlu persetujuan suami juga. Bila suami tak setuju dan dia kahwin, dia tak tahu apa, dia kena ta'liq. Kan kalau sekiranya saya ni terus dia kena ta'liq walaupun ta'liq tu adalah kepentingan kepada pihak perempuan. Tetapi dia sama ada dengan pilihan dia ataupun tak pilihan dia, dia kena baca ta'liq tu. Kalau dia tak baca, sekali qadi tak mau, tak mau sign. Sedangkan ta'liq itu ialah memberikan, mentalakkan isteri pada masa depan dengan dikaitkan. Maka ini adalah sesuatu yang kita fikir adalah hak suami lah. Jika sekiranya isteri nak kepada ta'liq, sebab itu kita kata, maka dia mereka bincang berdua-dua, berdua-duaan, kemudian mereka bawa lah ta'liq itu. Bukan sekiranya dipaksa pada suami, sama ada dia setuju ataupun dia tak setuju. So, namun begitu saya faham hal ini. Kerana yang kita terang ni ialah keputusan yang fatwa kita buat. Kalau orang kahwin kita kata sah. Cuma kita dalam proses supaya pihak bahagian nikah kahwin ni mereka sedang merangka untuk semua ni supaya dimasukkan keputusan-keputusan yang baru ni. Tapi keputusan baru ni bukan membabitkan soal teknikal lah. Kalau satu orang dah angkat nikah sah. Cuma yang tak mau sign tu ialah masalah. Bila tak sign tu dia jadi sangkut lah, sedangkan dia mungkin tak mau ta'liq. Kan? Kalau saya meninggalkan isteri saya sama berapa bulan? 4 bulan kan? Kan? Dia mengadu kepada jatuh. Memang ada kebaikan untuk wanita tu, tapi itu berarti kamu, kita memaksa dia ta'liq. Yang tu kita tak mau paksa dia ta'liq. Jadi kita kata ta'liq terpulang kepada pilihan suami. Tapi kita ambil, sebab tu dalam proses perangkaan ni kita memang ambil Ustaz Hafiz sedang buat untuk kita buat ta'liq mana awal lagi, tapi kita sedang masukkan hal ni. Dan kalau dia tak ta'liq pun kita kira bagi dia kahwin, sign, bagi dia nikah. Melainkan perempuan tu buat bentahan, kalau dia buat bentahan cerita lain lah kan. Kadang-kadang mereka pun tak tahu mereka ta'liq, lepas tu dia pun berlaku macam-macam lah. Berapa kali atas ta'liq tu dia buat. Dia kata bila saya talak, itu yang ta'liq. Ya lah. Dia pun baca masa ketak masa tu. Dan kita ini ada soalan? Assalamualaikum. Ya. Dia ada masalah, misalnya dia pun kahwin, katalah kahwin di Thailand. Hak kahwin Thailand ni pun masalah. Ada tempat hak betul, ada tempat tak betul. Kan? Ada yang kahwin skandal pun ada. Apa? Scam. Apa nama? Sindiket. Apa dia mai kahwin dalam Perlis ni, tapi Tok Kadi Siam. Lah ni tak ada lah kot kan. Baru ni kami pergi ke Hat Nyai bincang macam ni, mendatang kuasa fatwa. Saya tengok mereka tu buat kemai kat lah. Maksudnya kalau sekiranya dia kata wali dia setuju pun semua, dia kena sumpah. Ada sumpah dengan nama Allah. Pasangan tu kena sumpah. Dia soal sesat je lah, dengan kadar dia lah kan ya. Okey. Yang berlaku masalah kalau dia kahwin di Thailand tu, tempat katalah tempat yang betul, dia kahwin tempat yang betul, lepas dia kahwin sah lah perkahwinan dia. Kemudian dia tak daftar, dia tak pergi kat konsul, tak daftar, dia tak ada lah rekod dia, dia daftar kat konsul, konsul daftar lah kan. Kemudian dia tak bawa balik mendaftar sistem kita ni, di sisi kita ni dia tu bujang lah. Di sisi sistem kita rujuk on, tak ada lah dia kan, dia tak ada pasangan. Sebab tu kalau dia kahwin pun orang tak lain. Tapi bila dia cerai, dia nak cerai, nak tuntut cerai dengan suami dia, kata suami dia tak tanggungjawab, mahkamah kita ni, tempat kita ni tak boleh, pasal tak ada apa, tak ada rekod, tak ada rekod yang kata dia tu suami. Siapa yang boleh? Thailand tu juga lah. Dia kena pergi kat Thailand tu balik lah, kena bawa pergi. Dia pun akan tuntut juga suami tu kena mai. Okey. Katakanlah dia tak pergi, suami dia pun hilang manalah. Dia nak kahwin di Malaysia ni boleh, sebab dia tak dikira sebagai berkahwin. Tapi dia tu diikat dengan ikatan sana. Siapa yang nak pisahkan dia? Mahkamah sana. Dia kena pi balik sana, sana akan memutuskan bahawasanya awak dah, suami dah hilang dah, tak tahu ke mana, dah terputus perkahwinan. Ataupun ini saya cerita sinilah, ini jangan ambil tasahul lah. Kalau dia main mahkamah kita, dia tanya qadi kita, qadi kita tak boleh tulis, kalau qadi kita tulis salah. Macam mana hang tulis kata telah ditalakkan suami sedangkan kahwin pun tak ada? Nak keluar surat kata nikah apa bercerai macam mana? Tapi kalau dia tanya pada seorang alim yang mengetahui hukumkan syarak, yang mengetahui bahawa dia satu orang qadi, dia tak wakulak hukuman bertulis, tapi dia tengok pada kes, dia kata sebenarnya bukan suami isteri lah. Kalau dia dah berapa tahun menghilang, awak memang tak ni, dari segi rekod pun tak, dari segi hakikat pun tak, dari segi syarak pun dia telah tak tanggungjawab. Kalau dia putuskan dia kahwin, dari segi prosedur tak ada masalah, dia tak berdaftar, dia boleh kahwin. Namun kalau kita tanya kita, dia kena pilah kepada tempat asal dia tu, mahkamah dia tu. Tapi sini pun mahkamah juga, bukanlah asal syarak dulu. Macam ni, katalah orang ada masalah nikah di Baghdad zaman dulu, lepas tu dia berpindah pada Kufah, dia ada masalah dengan suami dia, dia tak kena zaman dulu kena balik ke Baghdad, dia pergi ke mahkamah Kufah ya. Dan bila dia duduk di Perlis, dia patut pergi kena mahkamah Perlis. Tapi hakim pendaftar dia tak bolehlah kata saya putuskan telah bercerai. Nak putuskan macam mana, surat nikah pun tak ada. Hanya dia boleh bagi pandangan, kira-kira ni bukan suami isteri dah lah kalau dah macam ni. Ambil contoh yang ekstrim, suami dia tu dah hilang, pergi masuk agama mana pun tak tahu, hampa kahwin lah, lagipun tak ada halangan dari segi sistem ni, tak halang. Macam tu lah, melainkan dia daftar tu cerita lain. Okey. Ada masa lagi ke? Habis dah? Ha? Dah berapa minit? Okey. Ada ke soalan? Ya. Habis dah? Oh, okay, terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa saya di mana-mana, kita sembang lagi. Kalau ada kita boleh faham noh, apa benda ni noh. InsyaAllah noh. Kalau ada yang tak ni, insyaAllah kita maklum kemudian. Sekian, terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.